Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahum wa la wala quwwata illa billah wa ba'd. Qabil qayyim rahimahullahu ta'ala wa mendu'amu ba'da salam minas salah mustaqbila kiblati al-ma'mumin. Adapun berdoa, berdoa setelah salam, berdoa setelah salam dari satu salat, ya, berdoa setelah salam itu baik itu menghadap kiblat ataupun menghadap makmum. Falam yakun dzalika min hadi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah itu termasuk dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Wala ruya'anhu bisnadin sahihin wal hasan. Tidak diriwayatkan oleh beliau. Tidak diriwayatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih ataupun dengan hasan. Wa ma takhsisu dhalik bi salati al-fajr wal 'ashr. Atau Adapun mengkhususkan itu, ya, mengkhususkan doa setelah salam menghadap kiblat atau menghadap makmum, dikhususkan untuk salat subuh, ada salat subuh dan salat asar. Falam yafal dzalika huwa wala ahadun min khulafaihi. Wa arsala ilaihi ummatah. Mengkhususkan berdoa pada salam setelah salat subuh dan asar tidak pernah dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak juga dilakukan oleh seorang dari khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, dan juga beliau tidak pernah membimbing umatnya untuk berbuat demikian. Wa innamu istihsan ra'ahu man ra'ahu, itu hanyalah anggapan baik yang diadakan oleh seorang yang menganggap itu baik sebagai ganti dari sunnah ba'da sholah, sholah fajar dan sholat asar. Wallahu a'lam. Wa amatul aniyati muta'alliqah bis sholah. Mayoritas doa-doa yang terkait dengan sholat itu, innama fa'alah fiha, hanya lakukan beliau di dalam sholat. Sudah kita baca 7 tempat doa itu. Itu mayoritas dalam salat. Wa amara biha fiha, memerintahkan dengannya, ya, doa-doa tersebut dalam salat. Wa hadha wa lahiq bi hadhihi musallin, itu yang cocok sesuai dengan keadaan yang salat. Fa inna muqbiluna rabbi. Ketika salat dia menghadap Rabbnya. Yunaji, dia bermudajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Madama fi shalah, sama dalam salatnya. Fa idza salama minha, jika dia telah salam dari salat, in qata'at tilkal munajah, terputuslah, berhentilah munajat tersebut. Wa zala dzalikal mawqif baina yadayhi wal qurb minhu, telah hilang posisi kedudukan dia di hadapannya dan dekat dengannya, darinya. Fa kaifa yatruku su'alahu fi hali munajatihi wal qurbi minhu wal iqbal alaihi sumaya saruhu idan sarafa anhu. Bagaimana dia meninggalkan berdoa kepadanya, yang tidak meminta kepadanya ketika sedang munajat, sedang dekat, sedang menghadap kepadanya. Ketika sedang bermunajat, sedang dekat, sedang menghadap kepadanya, tidak berdoa, tidak meminta. Kemudian dia meminta idan sarafa anhu, ketika telah berpaling darinya. Telah selesai mengajat darinya, dekatnya. Wala raiba. Maka tidak dilakukan lagi. Ana aksa hadhal hal. Kebalikan dari keadaan ini, yakni doa dalam salat. Huwal aula bil musalli, lebih utama bagi seorang yang salat. Qala rahimahullahu ta'ala Ibnu Qayyim ila nahahuna nuktatan latifatan wahuwa anna musalliya idza faragha min salatihi, yaitu ketika seorang yang salat selesai dari salatnya, wa dzakarallaha wa hallalahu wa sabbahahu wa hamidahu wa kabbarah, dia berzikir kepada Allah ya dengan tahlil, mengucapkan la ilaha illallah dengan tasbih, tahmid, takbir. Bila dzikir masru'ah akibat salat dengan zikir-zikir yang disyariatkan setelah salat, ustuhibba lahu an yusalli ala nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da. Setelah selesai dia zikir, kata Ibnu Qayyim, disunahkan dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai zikir-zikir salat, selesai zikir azkar salat selesai yang disyariatkan, disunahkan baca salawat, kemudian wayad'u bima syaa. Kemudian berdoa dengan apa yang mau dia kehendaki. Tapi setelah zikir-zikir selesai, kemudian bersalawat. Qala wa yakunu du'a'uhu akibah hadhihi ibadah tsaniyah. Jika demikian, jika doanya itu setelah zikir, setelah baca salawat, berarti doa dia itu setelah ibadah yang kedua. La dikaunihi dubur salat, bukan karena di akhir salat. Baina kulla man dzakarallaha wa hamidah wa asna alaihi wa salla rasulillah sallam, karena semua orang yang berzikir kepada Allah, yang bertahmid kepada Allah, menyanjung Allah dan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ustuhibba lahu addu'a akibat dzalik, disunahkan dia berdoa setelah itu, setelah baca salawat. Kama fi hadis Fadhlah bin Ubaid, idza shalla ahadukum, jika sang kalian bersalawat, sawal anung lagi jika sedang salat, falyabda bihamdillah wa sana alaih, hendaknya dimulai dengan memuji Allah, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Summal yusalli ala Nabi SAW, kemudian hendaknya dia bersalawat kepada Nabi SAW. Summal yadu bimasya, kemudian silakan dia berdoa dengan apa yang dia mau. Kata Tirmidzi, hadisun sahih, dan hadis disebutkan sahih. Qala rahimahullahu ta'ala faslun, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullah, wa an yasari kadzalik yani assalamu alaikum warahmatullah. Hadza kana fi'luhu ratib, itulah perbuatan beliau yang rutin dilakukan. Rawahu anhu 15 sahabiyan, diriwayatkan oleh 15 sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi, Ubayd bin Hujr, Abu Musa al-Ashari, Wadhif bin Yaman, Umar bin Yasar, Abdul bin Umar, Jabir bin Samurah, Al-Bara bin Azib, Abu Malik al-Ashari, Talaq bin Ali, Aus bin Aus, Abu Ramthah, Adi bin Umairah radhiyallahu anhu. Jadi ke kanan assalamualaikum warahmatullah, kiri assalamualaikum warahmatullah. Waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anhu kan yusallimu taslimatan wahidatan tilqa wajhi. Dan diriwayatkan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau salam satu kali dengan tetap menghadap ke depan. Ya, assalamualaikum satu kali dengan tetap menghadap ke depan, tidak menoleh ke kanan. Hadis masyhur, sebagian menyatakan sahih, seperti Al-Albani rahimahullah cenderung menguatkannya, tapi sebagian ulama kita menyatakan hadis mu'al, hadis dhaif. Di antara Ibnu Abdul Bar menyatakan al-asanid kulluha ma'ludatun tathbitu ahlul ilmi bil hadis. Sanad-sanadnya semuanya ma'lulah, tidak ditetapkan oleh ahlul hadis, oleh orang-orang yang pakar dengan ilmu hadis. Juga beliau dan Al-Uqayri menyatakan kurang lebih maknanya la yasihu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi taslimati wahid asy-syai. Kata Al-Bazzar yang semisal juga Al-Uqayri menyatakan tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah salam satu kali sedikit pun. Sebagian menyatakan misal seperti Al-Albani cenderung menguatkan, sebagian menyatakan tadi ini dhaif in hadis ma'dhur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim memang juga berpendapat hadis ini ma'dul. Walakin lam yathbut anhu dhalika min wajhin sahih, kata beliau, tapi masalah salam satu kali ini tidak sabit dari Rasulullah SAW dari ya arah dari sanad yang sahih. Wajhul ma fihi, yang paling bagusnya hadis terkait dengan salam satu kali itu, yang paling baiknya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha kan yusallimu anhu, beliau menyatakan anhu sallallahu alaihi wasallam kan yusallimu taslimatan wahidah, salam satu kali. Assalamualaikum. Yarfa'u biha sawtah, meraihkan suaranya hatta yuqidhana, sampai membangunkan kami. Tapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang kata beliau paling baiknya pun huwa hadithun ma'lul. Ya hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslimatan wahidah, assalamualaikum, dan meraskan suaranya sampai bangun kami, ini pun hadis kata Ibnu Qayyim ma'lul. Oh, habis sunan. Ya, Abu Dawud dan lainnya. Lakinnahu kana fi qiyamil lail. Dan itu pun dalam qiyamul lail. Sehingga kata beliau membangunkan kami. Yang pertama hadis ma'lul. Yang kedua, kalaupun ada itu di qiyamul lail. Waladina rau anhu at-taslimatain. Adapun mereka para sahabat yang meriwayatkan dengan dua kali salam, assalamualaikum warahmatullah, rau masahadu fil fard. Mereka meriwayatkan apa yang mereka lihat dari Rasul di salat fardu wan nafal dan salat sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala ala anna hadith Aisyah laysa sarihan biiktisar atas wahidah. Dan juga hadis Aisyah tidak sharih, tidak tegas menyatakan Rasulullah mencukupkan satu kali salam. Bal akhbarat annahu kan yusallimu taslimatan wahidah yuqidhuha yuqidhuhum biha. Tapi yang beliau kabarkan adalah Rasulullah satu kali salam sudah membangunkan mereka karena keras. Walam tanfil ukhra, tidak menafikan salam yang kedua. Bahasa kata. Jadi beliau diam. Walisa sukutuha anha muqaddaman, maka diamnya beliau tidaklah bisa didahulukan, diutamakan ala riwayati, dari riwayat orang-orang yang hafizah wa dhabata, yang telah menghafalnya, mendapatnya bahwa Rasulullah salam dua kali. Wahum aksar adadan, dan mereka lebih banyak jumlahnya. Wahadithuhum asah, hadith mereka lebih sahih. Wa kathir min hadithihim sahih, ya, banyakkan hadis mereka sahih, wal baqi hisan. Asyahid, kata beliau yang paling bagusnya adalah hadis Aisyah. Beliau salat salam satu kali, assalamualaikum warahmatullahi, ngerahkan suara membangunkan kami, hingga membangun kami. Ini hadis yang pertama ma'lul, yang kedua kalaupun diterima itu adalah dalam qiyamul lail. Ya, padahal para sahabat yang meriwayatkan dua kali salam itu meriwayatkan ketika salat fardu dan salat sunnah. Dan yang ketiga juga kalaupun sahih, hadis Aisyah itu tidak sharih menyatakan Rasulullah cukup satu kali salam. Tapi beliau yang katakan salam satu kali, meraskan suara hingga bangunkan kami, dan tidak menafikan adanya salam yang kedua. Dan itu yang telah terhafal, dihafal oleh para sahabat lain yang menghafalnya, mengingatnya. Nah, hadis tadi kata Abu Daud. Ya. Tetapi juga disebutkan hadisnya ma'dur. Sekiranya cukup, Allah Alhamdulillah.